أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة نار معاشر المسلمين والمسلمات Sidang majelis salat zuhur Masjid Jenderal Sudirman yang semoga Allah muliakan dunia dan akhirat. Amin. Alhamdulillah Allah mudahkan kembali kita berkumpul, kita berjumpa di masjid yang mulia ini, yang mudah-mudahan selalu Allah jaga masjid ini, Allah rapikan akidah orang yang di dalamnya, selalu jadikan taman-taman penjuhur iman insyaAllah. Ya, kita akan coba bahas sebuah bab yang berkaitan tentang rumah tangga idaman. Manusia mana yang tak mengidamkan rumah tangga yang baik? Bahkan sampai orang yang tidak mengerti artinya pun mengatakan baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Dan surga merupakan idaman setiap muslim, muslimah, mukmin, mukminah. Cuma kalau sekedar idaman tapi enggak tahu bagaimana memulainya, ini hayalan tinggal hayalan. Jangan pernah menghayalkan sebuah kebaikan dengan cara yang salah, sudahlah mimpi. Ya, kayak orang bergelantungan kepada sesuatu yang tidak mungkin bisa digelantungi. Kayak orang ngayal pengen hidup ini nikmat, dapat berkah, tapi dengan cara yang haram, udahlah ngimpi di siang bolong sudah. Jangan suka bercanda sama Allah. Tidak ada kebaikan kecuali datang dengan cara yang baik. Hal jazaul ihsan ilal ihsan. Ada sebuah bab yang berkaitan dalam hal ini bahwa Allah berfirman di An-Nahl ayat 80. Kata Allah, "Wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakana." Wallah ja'ala lakum min buyutikum sakana. Dan dialah Allah yang menjadikan untukmu rumah tinggal yang sakanan. Jadi baitan sakanan tasbit. Artinya tempat tinggal yang membuat kamu nyaman gitu loh. Iyalah, siapa yang enggak pengen rumahnya nyaman? Siapapun pengen rumahnya nyaman. Cuma kenyamanan menurut siapa? Kalau kenyamanan menurut orang ya tiap rumah akan berbeda karakter. Tapi kalau di Islam, rumah tangga idaman itu cuma semodel karena kebenaran enggak berbilang. Bukankah Rasul yang pernah bersabda ketika beliau menggaris sebuah garis yang lurus, kemudian menggaris-garis yang banyak di kanan dan di kiri, sambil mengatakan, hadza sirati mustaqiman. Ini jalanku yang lurus, kebenaran tidak berbilang. Fattabi'uhu, ikutin, kata Rasul. Wala tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabili. Jangan kalian ikuti jalan yang banyak ini. Fatafarraqu bikum, akan berpencah kalian nanti. Ini menandakan kebenaran tidak berbilang. Jadi kalau nanti ada orang mengatasnamakan kebenaran tapi beragam, maaf. Ini takutnya rekayasa. Atau mungkin ijtihad yang dipaksakan. Ya karena Indonesia ini pasar bebas dalam menawarkan sebuah produk. Betul ya? Udah gitu bangsanya memang banyak yang enggak paham. Ini sebenarnya hukum baku atau fatwa gitu loh. Kalau baku ya Quran dan Sunnah, pemahaman sahabat, nggak bisa dirubah sudah. Tapi kalau fatwa, lihat di mana orang berfatwa, kan begitu. Nggak bisa dipaksakan, jangan memasukin produk asing ke negeri kita. Ini bahaya. Rumah tangga juga sama. Secara umum, doa masuk rumah sama. Udhuluhu bisalam. Mulai dengan salam. Mau rumah pakai genteng, mau dicor, atau pakai apa kulit apa daun kelapa dan lainnya, masuknya sama. Rumah orang Islam dimanapun sama. Keluar rumah sama, Allah gak pernah bahas model rumahnya. Tidur di rumah, bangun di rumah, doa tidurnya, doa bangunnya sama. Betul. Makan minum rumah boleh berbeda, tetap la yasrabanna ahadukum qa'iman. Jangan makan minum sambil diri. Jadi sama Allah enggak dibahas bentuknya, iya. Karena kalau sudah bicara bentuk, kembali kepada selera dan adaptasi rumah tersebut di mana dia ada. Ini menandakan bahwa Allah enggak peduli dengan itu. Yang Allah pengen manfaat rumah buat apa? Nah, dikatakan wallah ja'alakum min buyutikum sakanan. Allah pengen rumah yang kamu punya itu sakanan, tempat kamu tinggal. Di mana di rumah tersebut akan dijadikan cikal bakal pemiliknya penghuni surga. Makanya kalau sampai amsalnya baiti jannati, rumahku adalah surgaku, bukan kemampuan membentuk surga dalam khayalan, bukan. Surga maghaib. Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala hatara ala kulli qalbin bashar. Anda kalau sudah ngomong surga jangan sok ngayal. Mata belum melihat, telinga belum mendengar, hati pun belum bisa menghayalkan indahnya surga. Tapi setujulah kalau surga itu adalah idaman. Makanya kalau dibilang baiti jannati itu bukan bentuknya. Tapi betulkah rumah tersebut bak surga untuk si pemiliknya? Terus surga itu gimana, Ustaz? La yasma'una fiha lagwan wala ta'siman illa qilan salaman salaman. Ya surga di dalamnya enggak kedengeran kecuali kalimat salaman salaman. Nuansa keislaman, rumahmu ngontrak, rumahmu tidak ngontrak, kecil besar tingkat atau tidak, enggak peduli, cuma tegak tidak hukum Islam di dalamnya. Jadi kayak kita punya rumah berbentuk kota, berbentuk negara. Ini Indonesia rumah kita. Ya saya gembar-gemborkan di mana-mana, tolong NKRI itu harga mati sudah. Jangan sok kebule-bulean. Bangun rumah klaster gaya Eropa, gaya Cina, gaya Jepang, gaya RI. Gimana anak-anak kita mau cinta sama tanah air kalau ornamen Indonesia enggak ada di rumah kita? Semuanya ornamen Sahara, ornamen Singapura, ornamen Cina, Jepang, Eropa. Kapan anak kita cinta sama Indonesia? Zakat fitrah yang dikeluarkan beras, yang dimakan delivery order. Subhanallah. Ini lama-lama kita rakyat GM ini. Jahil murokab. Bodoh double ini. Ya, sampai hero-nya saja adventure team. Nggak ada lagi yang kenal itu pahlawan-pahlawan yang menggetarkan hati orang-orang Yahudi Belanda itu. Ini nggak bisa dibiarkan. Yuk, yuk. Rumah tangga idaman. Bagaimana membentuknya? Panjang. Ngebahas setengah jam, wallahu alam bisawab lah. Tapi kita coba aja dulu dah. Karena nggak mungkin, karena proses. Ada pemahaman yang betul. Nah, dijelaskan dalam Islam ini, sejak awal kita berumah tangga, kitanya kudu berilmu. Bahwa rumah itu merupakan tempat wadah untuk mengislah diri kita. Kita enggak bahas masalah bentuk rumahnya lah. Itu mah tergantung dana masing-masing lah. Tapi yang pasti rumah tersebut bermanfaat yang pertama. Ini penting nih. Rumah tersebut memiliki manfaat bahwa mudahnya menjadi alat bantu meluruskan ibadah si penghuninya. Bisa gak orang masuk rumah kita tuh terus langsung yang dia ingat ibadah gitu loh. Bukan malah menginspirasi maksiat. Dari awal kita masuk sudah, udhuluhu bissalam. Oh, assalamualaikum, assalamualaikum. Udah mulai salam, disuruh salam. Gak ada ornamen yang aneh-aneh dah pokoknya. Masuk ke dalam rumah juga kondisinya bersih. Bak masjid. Gak banyak ornamen yang memancing fitnah lah di rumah tersebut. Kayak kita ke masjid begini kan, indah sekali. Ketika banyak orang berdebat masalah foto, lukisan, dan lain sebagainya, padahal hukum sudah baku. Kadang gak nerima tuh hukum, suka ngamatain hukum. Tad, hukum lukisan, kalau foto, kalau potret, macam-macam gitu. Saya sering bilang, gini aja dah, emang kadang-kadang kita gak gampang nerima, bingkainya mahal, betul? Coba ente jujur, masuk ke masjid, tenang gak ente? Berani gak ke masjid pakai sendal? Apalagi bawa makanan ke dalam masjid. Coba kebayang gak kalau rumah kita kayak begini? Itu aja awal pikiran kita dulu deh. Sehingga nanti akan kita bandingkan dengan hati yang bersih. Senyata yang kita butuhkan itu suasana seperti itu. Kenapa bisa masjid begitu? Aturan mainnya jelas. Memancing, punya unsur magnetik dalam kebenaran. Orang kalau ngeliat masjid, masjid, begitu langsung. Bisa gak di rumah kita suasana kayak begitu tuh? Bisa dong. Kenapa? La masjidun usis ala taqwa min awal yaumin. Karena berdirinya masjid dari awal itu untuk sebuah ketakwaan. Orang tahu ini masjid dibikin untuk ibadah. Orang tahu. Maka punya wibawa itu masjid. Orang mau macam-macam juga, masjid. Gitu. Gak berani. Kalau rumah tangga kita dibangun dasarnya seperti itu, orang juga mikir. Kayak zaman kita jadi murid pesantren dulu. Di lapangan ribut kita sama teman. Kalau depan rumah Pak Kiai, rumah Ustaz. Ada hawa-hawanya gitu loh. Walaupun gak harus begitu ya. Ini cuma amsal saja ini. Masya Allah. Bisa gak rumah tersebut menjadi penyebab islah? Mengislah diri kita. Baik istri, baik suami. Karena kalau sampai rumah ini enggak membuat kita menjadi baik, nah ini ada masalah ini. Wallahu alam penyebabnya apa? Jangan-jangan rumah kita bak kuburan. Yang Rasul mengatakan, la taj'alu buyutakum maqabir. Jangan jadikan rumahmu seperti kuburan. Kenapa rumah dibilang seperti kuburan? La yukra'u fihi wa la yudhkarullah fihi. Tidak ada Quran dibaca, tidak ada zikir didengungkan. Ini menandakan di kuburan kita enggak boleh baca Quran, masih dipaksain juga. Ya. Jangan jadikan rumahmu seperti kuburan. Kenapa? Enggak ada Quran yang dibaca. Jangan cuma sekedar ngayal doa ketika dua mempelai selesai ijab kabul didoain, biar sakinah, mawaddah, warahmah. Udah dibilang sakinah itu enggak mungkin datang kalau caranya enggak benar. Rasul yang sudah mengatakan, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarrasuna ma bainahum illa nazalat alaihimus sakinah." Sakinah turun kata Rasul kalau di tempat yang dibacakan Quran. Doain tat biar sakinah tat. Iya, insyaallah. Udah pada bisa ngaji belum? Iqra dua tat. Susah kalau begitu ya. Jadi susah, kita cuma ngayal sakinah doang gak bisa baca Quran ya susah. Dari pertama dibikin sabab, jangan cuma ngayal. Ya, ini kita kompak, negeri kita ini, kota kita ini, mudah-mudahan tat, badatun toibah tat, warabun gofur tat, ujungnya sorga. Ntar dulu, nah kodanya siapa bro? Oh Masya Allah. Ini gak main-main, ilmu yang mesti dikedepankan. Rumah tangga juga sama. Kena kota negara di mana kita tinggal seperti rumah tangga. Pemimpinmu tergantung rakyat, betul? Rakyatnya pinter yang diangkat orang pinter. Kalau rakyatnya soleh yang diangkat ya orang soleh. Kalau rakyatnya enggak jelas ya abu-abu yang diangkat, betul? Kalau udah abu-abu, jangan minta yang jelas, enggak bakal bisa. Coba greget sedikit sih, mumpung masih dikasih umur kita. Sittin wa sab'in, 60-70 sebentar loh umur loh. Sejarah apa yang telah kita buat? Coba mulai berpikir. Jangan salah dalam memilih dalam langkah kita. Masya Allah. Ini penting-penting sekali ilmu. Makanya islah yang pertama seperti itu. Kemudian yang kedua dijelaskan bahwa bisakah rumah tersebut itu menjadi penyebab peningkatan iman? Artinya bisa di rumah tersebut dijadikan media untuk menganjurkan si pemiliknya ini melaksanakan aktivitas sunnah. Karena kalau yang wajib di luar rumah pun bisa, apalagi dalam rumah kan. Tapi yang sunnah itu kan di rumah. Apa kata Rasul? Afdolu sholatul mar'i fi baitihi ilal maktubah. Sebaik-baik sholat seseorang itu di rumah. Kecuali yang wajib di masjid. Kecuali yang wajib di masjid. Jadi kalau pemimpin rumah tangga tersebut memang bisa bawa ini bahtera rumah tangga ke surganya Allah. Bahtera rumah tangga tersebut. Paling enggak dia pemimpin yang soleh. Betul. Muslim yang soleh. Lelaki sejati. Muslim yang soleh. Nah kalau lelaki yang soleh, Muslim sejati yang soleh, tentu sholat sunnah di rumah yang wajib di masjid. Betul. Makanya kalau orang laki masih sholatnya di rumah, berarti Muslim solehah. Namanya itu. Karena perempuan di rumah, laki di masjid. Jadi kalau laki di rumah ya nggak apa-apa, tapi salehah, gitu ya. Maka kemarin saya bilang dikit-dikit jihad, jihad, jihad, sholat masih di rumah, mujahid salehah, gitu ya nggak bisa. Kalau mau jadi pejuang yang greget sekalian gitu loh, jangan tanggung-tanggung. Mau jihad pakai jimat, gimana sih? Mau jihad pakai ilmu kebal, dengan cara menghujat, ada begitu. Muslim siap, mau diuji apapun siap, tapi keislamannya dia pertahankan. Karena orang Islam nggak pernah pilih ujian. Orang Islam yakin bahwa hidup ini ujian dan siap diuji. Buat orang Islam, ujian itu lambang kasih dari Allah. Sehingga kalau hidup tidak ada ujian, seperti hamba dari kasihnya Allah. Enggak dibikin bingung sama orang Islam. Bukan masalah kaya, menang atau kalah. Kaya atau miskin, sakit atau sembuh. Bukan. Sabar atau syukur. Itu orang Islam. Makanya yang dia pikirkan pertama kali ini, bisakah rumah ini menjadi sabab suburnya yang sunnah? Karena sunnah itulah yang mendatangkan cintanya Allah. Kalau Allah sudah mencintai dia karena sunnah yang dia lakukan demi Allah, tidak ada yang sulit dalam hidup. Lakuntu ahbabtu, kata Allah, kalau aku sudah jatuh cinta, idza sa'alani la utiyannahu wa idza sta'adzani la udannahu, kalau dia minta tolong kan ku tolong, dia minta perlindungan kan kulindungi. Sudah tidak ada yang sulit, cuma yang sulit mendatangkan cintanya Allah. Nah, cintanya Allah ini timbul kalau kita menghiasi yang wajib dengan yang sunnah. Bisa gak rumah kita seperti itu? Contoh lah. Bisa gak di rumah tersebut saling menganjurkan untuk bangun tahajud? Ternyata yang menyehatkan badan itu bukan konsumsi vitamin saja, tapi cara hidup, pola hidup. Allah jadikan malam untuk istirahat, siang untuk bekerja. Tapi Allah janjikan banyak kemuliaan di malam hari. Kalimat yang lain, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Ada sebuah manfaat lebih dari suplemen dalam hidup. Dari sebagian malam bangun tahajud. Bisa gak rumah disetting untuk gampang bangun tahajud? Bisa gak rumah ini membuat si pelakunya, si pemilik rumah tersebut menjadi orang yang gemar bangun malam? Karena menyedekahkan istirahat malam untuk sebuah kebaikan. Lan tanalal birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak mungkin mendapatkan kebaikan dari Allah sebelum menginfakkan yang paling kalian suka. Malam yang paling kita suka apa? Tidur. Nonton bola, enak tidur, enak. Paling asik tidur. Aduh, Masya Allah. Makanya ulama kalau ngantuk abis isya nggak ada yang ditahan, merem, merem udah. Sejam dua jam melek yang namanya tidur sudah. Bangun jam 10, jam 11 sudah cukup. Baca-baca jam 12 nggak berasa, wudhu rapi-rapi setengah 1 jam 1 tahajud tuh ulama. Lain sama kita kalau mau tahajud setel beker pas setengah 2, betul? Bangun bareng kaget. Astagfirullah. Cepet amat sih Allah, ya Allah. Bayangin kamar mandi jauh, ya Allah. Itu kita ngeluh aja udah setengah 4 urusan itu. Baru atau rokaat tahrim. Enggak berasa azan subuh, selamat tinggal tahajud. Kalau ulama enggak, yang penting malam merem. Walaupun sesaat, caranya begitu. Nah, kondisi rumah dibikin seperti itu. Kompak deh tuh, suami istri. Gimana caranya anak tidur cepat? Karena yang dapat pahala tuh tidur malam. Seperti dapat pahala tuh kerja siang. Itu sunnah. Kita tegakkan hukum Allah. Dijadikan malam buat istirahat, siang buat bekerja. Itu kalau kita kerjain, pahala. Tumben pulang cepat. Ada apa nih? Mau cari pahala. Tidur lah. Tidur malam kan pahala. Iya, iya. Anak istirahat. Pagi bangun. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Berebut. Ya Allah, berikan berkah pada umatku di pagi hari. Kapan pagi dimulai? Salat fajar. Ya. Allah sendiri mengatakan, inna salatal fajri kana masyhuda. Di absennya itu berkah tuh kalau subuh. Inna salatal fajri kana masyhuda. Salat subuh, salat yang disaksikan sama Allah. Nah, kebayang deh tuh kalau salat subuh disaksikan. Ayo orang laki buru-buru ke masjid. gimana caranya bangun sebelum subuh. Kunci rumah tangga bahagia, subuh hidup warganya. Tapi kalau rumah tangga sudah balapan merem, subuh bareng duha, apalagi duha menjelang zuhur, nasib dah. Makin gak jelas, salah satu jam sholat yang gak jelas ya subuh. Macam-macam tuh kalau kita nanya. Kalau zuhur mah kelihatan dah, orang pada tahu dah. 12.08, 12 lebih dikit, 12 kurang. Subuh tanya macam-macam. Jam berapa subuh? Jam 5 lewat 10, tat. Ada yang 5.15, tat. Ada yang 5.30, ada yang 7.20, tat. Tergantung meleknya. Ya. Justru awal keberkahan tuh pagi, barik-barik ya. Li ummati fi bukuriha, Allah minta, Nabi minta sama Allah, berikan berkah pada umatku di pagi hari. Ini berkah kan yang kita dengar waktu ijab kabul kita dulu kan. Barakallahu lak wa baraka alaik wa jama bainakuma fi khair. Orang diangkat jabatannya, mabruk ya ahi, barakallahu fiik ya ahi. Dikasih berkah, mabruk ya, barakallahu fiik. Lah kalau yang diangkat bukan Islam, mabruk. Serba salah juga kita. Serba salah lagi nanti urusannya kalau begini. Kalimat berkah hanya untuk Islam. Maka tegakkan nuansa Islam. La yasma'una fiha lagwan wala ta'siman illa qilan salaman salaman. Nuansa keislaman. Jangan sampai di rumah kita enggak kedengeran itu. Coba hidupkan. Kemudian yang kedua, contoh yang lain adalah yakni nuntut ilmu wajib, merutinkannya sunnah. Maka jangan sampai kita enggak baca Quran karena Quran isinya ilmu. Bisa enggak rumah kita memancing orang yang ada di dalam situ baca Quran? Ya terserah. Mau masuk ruang tamu langsung ada perpus kecil, perpustakaan di mana buku-buku tebal, Quran dan lain sebagainya. Kayak kita masuk masjid, yang kita lihat kan nuansa Islam, Quran di mana-mana. Orang duduk jarang yang macam-macam kecuali baca Quran. Masya Allah. Karena Quran kalau nggak dibukuin, nggak kebaca. Ini zaman di mana setiap orang handphonenya punya Quran, betul? Hampir tiap orang ada Quran dalam handphonenya. Tapi kalau boleh jujur, yang sering dibuka apa? Itu masalah gitu ya. Makanya dibukuin Quran sama ulama nggak pernah berubah. Beda memang rasanya. Kecuali kalau sudah terbiasa, kebuka terus tuh Quran di handphone. Tapi kalau enggak, Masya Allah. Bisa nggak rumah kita suasana seperti itu? Mungkin Quran nggak kebaca, cuma terdengung. Ayat-ayat murattal yang terus diputarkan dalam kaset-kaset pendek yang kita miliki. Masuk ke rumah situ adem. Udah nggak bakal anak-anak ribut dah kalau Quran berbunyi. Mana pantas lagi orang ribut, Quran jadi apa background sound-nya nggak mungkin gitu. Nggak ada, sudah nggak bakal bisa lah. Orang malu mendengarnya juga. Kemudian, ya ini hidupkan di rumah tersebut zikir. Zikir kepada Allah dari ayat yang tersirat maupun tersurat. Kalau tersurat ya Quran lah tadi. Tapi kalau tersirat fenomenanya. Bisa gak ornamen rumah kita itu memancing kita bertasbih? Bukan mahalnya, mungkin bersihnya lah. Kita kalau masuk rumah yang bersih kan, subhanallah. Insya Allah di rumah ya. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Atau adem. Alhamdulillah. Kan itu zikir semua. Oh, tapi kalau ada orang masuk rumah saya istighfar mulu, tat. Astagfirullah, astagfirullah. Itu juga zikir. Ya istighfar bagus, cuma masalahnya apa tuh? Ana senang ke rumah dia, tat. Kenapa? Istighfar mulu, tat. Gitu ya. Ya enggak hanya istighfar doang kan, zikir macam-macam ya. Nah, tapi zikir yang dimaksud Rabbana ma khalaqta hadza batila. Subhanaka faqina adzaban. Tamu masuk ke rumah kita juga, aduh Masya Allah berzikir, ngelihat anak rapi, rumah bersih. Orang mana yang gak berzikir? Kita masuk rumah yang rapi, wangi, bersih, nuansa Islam jelas, mau duduk aja 3 kali bismillah, betul? Geser bangku, silahkan duduk. Iya makasih Pak. Subhanallah, bismillah. Geser bangku dulu tuh. Duduk juga, bismillah. Ntar mau bangun bismillah lagi. Hawanya beda. Rumah memancing kita untuk mengingat Allah. Ya, ornamen-ornamen kaligrafinya juga boleh. Di Islam gak disalahkan. Asal bisa kebaca ya boleh. Jangan cuma demen aja. Sengaja tak saya tulisin kaligrafi yang banyak. Biar enak, biar adem rumah. Oh Masya Allah. Adem gak tuh? Enggak. Ini rame amat tulisan. Ya begini satu orang Islam. Ente nulis sendiri. Enggak tuh mesen. Bacaannya apa? Allahu alam. Ya susah ya. Susah kalau begini nih. Jadi yang punya aja gak paham gimana yang baca. Yang gak beli kan lebih gak paham lagi. Jangan. Ini rumah timbul syubhat kalau udah begini ya. Gara-gara tulisan berantem antar tamu urusannya. Jangan, jangan gak begitu. Suruh gampang berzikir. Di rumah tersebut, tempat pelatihan untuk rajin bersedekah. Karena kan sedekah tolak bala. Tudiul bala as-sadaqah tudiul bala. Bisa gak rumah tersebut menjadi penyebab kelak diri kita, keluarga kita, lingkungan keluarga kita semua gemar bersedekah? Tahadu, tahabu. Saling memberi hadiah timbul cinta. Coba gerakan hati untuk itu loh. Kalau bisa, bagus. Ya, ima suami istri mendidik anak untuk rajin saling memberi. Kakak sekolah, adik sekolah, si bungsu pun sekolah. Kalau pulang punya kembalian kumpulin. Kakak nabung, adik nabung, si bungsu pun nabung. 2 bulan, 3 bulan sekali suruh pecahkan tabungan. Kakak beli hadiah, adik dan si bungsu saling memberi hadiah. Tahadu, tahadu. Mengajarkan bentuk keadilan di antara anak-anak kita. Sini kakak yang paling gede, adik lebih kecil, si bungsu sini. Ini ada roti yang harus dibagi buat kalian. Terang-terangan bagi. Potek si abang yang gede, si adik kecilan dikit, si bungsu secuil. Ya namanya orang-orang pasti komplain. Kok aku dikit, papa, mama aku dikit. Iya nak, kalau kamu sebesar kakakmu yang paling besar, papa zolim. Lambungmu tidak sebesar dia. Sudah jatahmu segini. Jelasin. Kakak juga jangan sombong. Karena kalau kamu dikasih kecil, ayah zolim sama kamu. Lambungmu gak cukup segini. Betul? Nah, sudah. Itu keadilan. Bukan dipotek. Bawa tuh, bawa. Dan kelihatan abang lu marah. Ya, bukan. Jelasin. Jadi semua transparan, enak. Ya. Sampai dia tahu, oh berarti begitu. Oh berarti ini. Bahasa-bahasa pendidikan. Kita pengen punya keluarga yang idaman kan, rumah tangga yang idaman. Biasakan seperti itu. Karena gak mungkin bisa timbul kalau gak ada pelatihan. Masya Allah. Kemudian, biasakan di rumah tersebut memang ada perpustakaan yang mudah dilihat. Sejarah-sejarah di mana kita tinggal perlu diketahui sama anak-anak kita. Jangan anak kita digedein di Jakarta, tapi gak pernah tahu sejarah Jakarta. Ya susah. Jangan anak kita tinggal di Jawa, di mana kita tinggal gak pernah tahu sejarah Jawa tersebut, susah untuk jatuh cinta. Gimana kita mau cinta sama kota kita, negeri kita, kalau kita gak paham yang kita makan dan ciri khas makanan tersebut, gak bisa. Ya, saya kalau diundang ke daerah-daerah, Ustadz nanti mau makan apa? Daerah sini makanannya apa? Itu yang saya mau makan. Jangan mentang-mentang, Ustadz mukanya muka Arab nih, kebuli, mandi, kambing, enggak, bladok jengkol asik. Sambal terasi asik. Kita mau makan sayur asem, pepes bedak lebih asik lagi. Supaya berasa itu ornamen Indonesia. Sehingga timbul cinta di diri kita ini. Oh iya, enggak ada di negeri lain kecuali di negeri kita. Timbulkan seperti itu. Pajang ornamen yang memancing anak kita cinta sama negeri kita. Jangan-jangan mentang-mentang sering keluar negeri yang dipajang ornamen luar negeri. Kapan anak cinta sama negeri sendiri? Yang digambarin Menara Eiffel, gedong miring, singa muntah, betul Mas. Onta sama anak-anaknya, gajah laki bini, masyaallah. Ini gimana mau cinta sama tanah air kalau ornamennya luar negeri mulu? Ini bahaya sekali, jangan. Idaman yang seperti apa kembali ke kita? Kita mengidamkan apa? Sebuah kebaikan, bikin ornamen kebaikan. Karena pada akhirnya manusia akan tergantung hati. Hati tergantung yang dilihat dan didengar. Kalau yang dilihat baik, yang didengar baik, hatinya baik. Kalau hatinya sudah baik, semua organ tubuhnya baik. Maka harapan akan dapat kita rasakan ketika kita melihat sesuatu yang baik. Masya Allah. Ya, antum terikat waktu nih, gak mungkin jam 1 ya. Yaudah, kita berdialog deh, silakan yang mau bertanya atau punya kepentingan pun silakan. Foto. Dayus. Dayus mau. Ya, Ustaz, bagaimana supaya terhindar dari penyakit ad-dayus? Antum tahu dayus artinya apa? Cemburu. Tidak memiliki cemburu dayus itu ya. Iya. Kecemburuan dalam Islam ini adalah kecemburuan ketika syariat Islam tidak ditegakkan. Rakyat Indonesia ini dayus kalau sampai hukum Islam nggak ditegakkan. Jakarta ini dayus kalau seandainya hukum Islam nggak ditegakkan. Pertahankan kondisi yang seperti ini, jangan pernah menghayal revolusi. Kita bisa kumpul ngaji kapan saja, betul? Azan dikumandangkan, Quran tinggal dibaca, nyaman. Busana muslim-muslimah nggak dilarang, Anda kerja pakai jenggot nggak ada yang nangkep. Ya Allah, ini pertahanin ini. Pertahanin. Jangan hayalkan yang lain. Nah kalau sampai ini nggak bisa ditegakkan, dayus. Kita nggak berusaha itu dayus. Jadi dayus itu lebih kepada nggak punya rasa kesel, cemburu. Nggak ada loyalitas lah dalam hal ini. Gitu ya. Dengan sesuatu yang tidak tegak. Kita punya anak perempuan nggak pakai kerudung, kita tenang aja, dayus. Ente nggak bakal ditengok sama Allah. Ini istri diemin aja, suami ngasih makan pakai uang haram ke keluarga. Waduh, bahaya ini. Nggak ada punya rasa cemburu ini. Suami ngeliat istri bergaul sama yang nggak jelas. Nggak pakai kerudung, diem aja, dayus. Makanya sesekali boleh istri izinkan sama teman-temannya kumpul di rumah. Lihat teman-temannya. Jangan larang suami panggil teman-temannya ke rumah. Lihat ukuran temannya. Boleh anak kita panggil teman, lihat. Rumah itu jadi barometer. Oh iya, oh iya. Nah timbulkan cemburu. Tapi nggak frontal. Karena kita nikah sama manusia tempatnya salah. Jangan pengen langsung nilai 10. Biar bertahap. Waktu dan ilmu yang menyempurnakan. Karena ada juga yang suka kenceng nih. Jadi agama jadi menakutkan akhirnya. Akhirnya bini komplain, suami komplain. Saya sih mendingan suami saya yang dulu, Tat. Waktu belum tobat, baik. Gitu ya. Pas udah tobat, ya Allah, Tat. Masya Allah. Semuanya salah. Gitu ya, itu salah. Tuh. Saya juga mendingan bini saya yang dulu, Tat. Waktu masih belum dekat sama Allah. Masya Allah. Agamanya jauh, Tat. Tapi hatinya baik. Sekarang dia dekat sama Allah. Aneh salah mulu, Tat. Masya Allah. Sampai malas balik gara-gara dia. Pergi cepat pulang lelet. Gitu. Allah Allah. Barakallah. Ada lagi? Fadhal. Silakan. Ya antum, adalah kum antum, masya Allah ya. Ini Islam harus punya ciri khas tahadu ta'abu. Fadhal, nah. Mana lebih afdol jika sholat di masjid dan mendapatkan pertama atau sholat di rumah, tapi kadang-kadang datang masjid sudah dapat. Ayo, nah, nah. Akhi fillah, shaf di depan itu yang paling utama buat laki-laki. Ya. Sementara sholat sunnah di rumah adalah afdol buat laki-laki. Sebenarnya dulu itu mahalnya tanah tempat kita bangun rumah, makin dekat masjid makin mahal. Dulu tuh begitu. Kalau sekarang makin dekat pasar makin mahal, betul ya? Dekat masjid agak murahan dikit biasanya. Ini kebalik. Kalau posisinya rumah kita jauh dari masjid, Ustaz, mana yang harus didahulukan, Ustaz? Sunnah di rumah atau masjid? Langsung ke masjid, sementara sunnah tidak di rumah. Ya masjid lebih utama dong. Jadi mengedepankan yang wajib lebih utama ketimbang yang sunnah. Sehingga mungkin kita ambil sholat sunahnya di masjid. Tetap ya. Tapi kalau memang memungkinkan, sholat sunah di rumah lebih afdal buat kita. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi fadhal? Silakan, yang lain. Antum, na'am. Ya. Iya. Iya. Iya. Ayuh. Anak kita belum dikhitan, Ustaz, belum wajib sholat. Kalau dia ikut shaf memotong, ini tidak. Selama anak kita manusia yang hidup dan bisa bertakbir dengan benar, tidak memotong shaf. Memotong shaf itu dengan sesuatu yang tidak bergerak, seperti tiang, atau sesuatu yang mati, gitu ya. Anak kita manusia. Bahkan ada syariat yang mengatakan, adibu Allah dakum inda sab'i. Didik anakmu ibadah ketika 7 tahun. Itu sudah boleh sebenarnya. Makanya memang, pelajaran buat kita berarti jangan sampai 7 tahun baru dikhitan. Kalau bisa sejak dia merasakan sakit dikhitan itu lebih baik. Nah, kalau saya pribadi sih anak 40 hari paling lama bayi saya khitan. Udah beres tinggal ngawinin deh. Beres sudah. Nggak pusing. 3 hari kering kok ya. Air kencingnya obat buat dia. Ngapain nanti udah gede baru kita baik-baikin. Ngasih sepeda dulu. Kelamaan udah kecil selesai. Udah. Hidup digampangin. Jangan sulit buat kita. Perempuan yang nanya. Foto ada? Tidak ada? Ada, silakan. Fadal, agak kencengan. Ini, tadi sudah. Iya. Fadal. Ada, ya? Aywa. Ustaz tadi sampaikan tentang ujian. Pengen tahu Ustaz, apa sih bedanya ujian dengan musibah? Lala musibah di dalam ada ujian, ada azab, mungkin begitu bahasanya. Iya, kalau ujian itu musibah yang diidentikan buat orang yang soleh. Karena hidup ini kan ujian. Ketika kita memilih berumah tangga dengan si fulan, dengan si fulana, itu sebenarnya ujian yang kita mulai, yang kita minta sama Allah. Makanya kalau orang beriman sudah tahu bahwa dia bakal diuji dengan sebuah ujian, tapi dia berilmu tentang ujian tersebut. Nah, lain sama azab. Kalau azab itu berkaitan sama orang yang memang jauh dari agama. Sehingga kalau terjadi sebuah musibah, bisa jadi ujian, bisa jadi azab. Kayak apa? Kayak misalkan ujiannya sama di sebuah tempat. Cuma memang ada yang bersyukur dengan hujan turun, tumbuhan yang dia tanam pun grow up-nya bagus. Tapi ada juga ketika hujan turun, dia mengeluh. Kenapa? Karena nggak ada yang kering pakaian. Atau apalah. Ini kita nggak pernah tahu. Bisa jadi azab atau ujian buat kita. Jadi secara umum bahwa yang namanya ujian itu identik sama orang yang baik. Ya. Sementara azab dikaitkan sama orang yang berbuat. Ya. Wallahu a'lam. Insyaallah manfaat yang disampaikan. Ya. Ini waktu antum terikat nih. Ya. Insyaallah manfaat yang disampaikan. Atau bisa berlanjut bahasan nanti streaming rutin kita di Al-Azifi Channel, bisa buka di YouTube. Nanti buka YouTube, ketik Al-Azifi, Al-A-D-Z-I-E-V-I-E, spasi channel. Nanti kita akan bisa streaming sehari 3 kali insyaAllah. Allah musta'an, minta maaf pada kekurangan, kesempurnaan hanya milik Allah. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallah bihamdika. Sudah la ilahi lantas takfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.